lembut ku kenang kasihmu ibu. Di dalam hati ku kini menanggung rindu, kau tabur kasih seumur masa. Bergetar syahdu oh di dalam nadiku, 9 bulan ku dalam rahimmu, bersusah payah oh ibu jaga diriku. Sakit dan lelah tak kau hiraukan demi diriku oh ibu buah hatimu. Tiada ku mampu membalas jasamu, hanyalah doa oh di setiap waktu. Oh ibu tak henti ku harapkan doa. Harapkan doamu mengalir di setiap nafasku, mengalir di setiap nafasku. Ibu, ibu. Lembut ku kenang kasihmu ibu, di dalam hati ku kini menanggung rindu. Engkau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu oh di dalam nadiku. Indah bercanda oh denganmu ibu, di dalam hati ku kini selalu merindu. Sakit dan demi diriku oh ibu buah hatimu. Tiada ku mampu membalas jasamu, hanyalah doa oh di setiap waktu. Oh ibu tak henti ku harapkan doamu oh ibu tak henti ku harapkan, doamu mengalir di setiap nafasku, mengalir di setiap nafasku. Thank you.